بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah membaca penjelasan Al-Allamah Syekh Rabi Hafizahullah berkenaan dengan wasiat Luqman kepada anak beliau. Pada awal-awal dijelaskan oleh beliau bahwasannya di sana adanya sebuah kaidah, yaitu bahwasannya seorang beramal saleh maka faidahnya yang merasakan adalah dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuji Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada beliau. Nah, maka di antara hikmah seperti yang sudah disebutkan, yaitu tabda bil aham umur, memulai sesuatu itu dengan yang paling penting. Kata beliau selanjutnya, minal hikmah an tabda bi ahamil umur fa ahamuha. Di antara hikmah yaitu memulai urusan dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Kama fi hadis Mu'ad, sebagaimana di dalam hadis Mu'ad bin Jabal, alladhi huwa bayanun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li manhaji dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, di mana di sana adanya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang metode dakwah menyeru ke jalan Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah ana ilaha illallah. Thumma dzakara shalah wa zakah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau seru mereka adalah kepada syahadah ala ilaha illallah. Kemudian disebutkan tentang salat dan zakat. Luqman kadzalik, yakni da'a ibnahu ila tauhid wa nahahu ani syirki. Thumma ba'da dzalika ja'a amruhu bis-shalah wal amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Hadza minal adillah ala hikmatih. Demikian pula Luqman al-Hakim seperti yang sudah disebutkan, yakni beliau juga mengajak menyeru anaknya kepada tauhid, kepada larangan dari kesyirikan. Kemudian setelah itu datang perintah salat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Inilah termasuk tanda-tanda hikmahnya Luqmanul Al-Hakim. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa minal hikmati an tasira ala manhajil anbiya alaihimus salatu wassalam fi da'watin nas wa tarbiyatihim ala dinillah tabda bil aham fal aham. Dan termasuk hikmah adalah berjalan di atas cara metode manhajnya para nabi alaihissalam di dalam mengajak manusia dan di dalam mendidik mereka di atas agama Allah, yaitu memulai dengan yang paling terpenting, kemudian terpenting yang berikutnya. Ala syak anna al-aqidata wa tawhid wa tathhirul uqul wal mustama'at min asy-syirki hadha huwal asas al-asid alladhi la yajuz ayyubda'a bisyai'in qablah walladhi yatajawazu hadzal manhaj ikhtara'a manahij tukhalifu hadzal manhaj faqad dhalla sawa'as sabil. Maka tidak ragu lagi bahwasannya akidah, tauhid, dan membersihkan akal-akal dan membersihkan masyarakat dari kesyirikan, ini adalah asas yang paling mendasar, di mana tidak boleh dimulai sesuatu sebelum ini. Dan yang melampaui manhaj metode ini dan mengada-ada dengan mengadakan cara-cara yang lain yang menyelisih manhaj ini, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Kemudian beliau jelaskan, nah, di mana Luqman membawakan ayat, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. La tusyriku billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kata beliau, kata Al-Alamah Syekh Rabi Hafizullah, la a'zama minasyirki billah tabaraka wa ta'ala li'annahu dhanbun la yu'yakfiru atau la yukfar. Qala tabaraka wa ta'ala inna Allah la yakfiru isyraka bih wa yakfiru maduna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra ahra minas sama'i wa takhallafuhumul tayr fa takhtafuhul tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Qala inna syirka la dhumun adzim. Kata beliau, tidak ada yang paling besar dibandingkan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni disekutukannya Allah atau berbuat syirik, dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka annama kharra minas samai, seakan-akan dia naik ke langit kemudian terhimpit, fatakhtafuhu, kemudian dilempar, ya seakan-akan disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahih, ke tempat yang sempit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzumun adzim. An Abdullah radhiyallahu an qala lama nazalat hadhil ayah alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin saqadzalika 'ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa kama tadhunnuna innama huwa kama qala luqman li ibnihi ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzumun adzim. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abdullah radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini, yaitu ayat alladzina aman, orang-orang beriman, mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Maka hal tersebut membuat berat terhadap para sahabat Nabi, dan mereka mengatakan, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Maka berkatalah Rasulullah SAW, bukan seperti apa yang kalian sangka, hanyasannya syirik itu seperti Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kata Syekh, bayyana lahum annal murada bi syirki idza atlaq innama huwa syirkul akbar wal kufr azim alladhi yastahiqu sahibuhu ghadaballahu syadid ghadaballahu syadid wa ta'dhibuhu al khalid al mu'abbad dhanbun la yughfar wa li hadha qala Luqman ibnihi inna syirka la dhumun azim. Maka jelaslah pada mereka sahabat bahwasannya yang dimasuk syirik ketika dimutlakan, maka yang dimaksud adalah syirik akbar dan kufur yang sangat besar yang pantas pelakunya mendapatkan murka Allah yang sangat keras dan pantas mendapatkan azab dengan kekal selama-lamanya di neraka. Dan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Oleh karena inilah Luqman mengatakan kepada anaknya, inna syirka la dhulmun adzim. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal.